Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ayat menika dipun dawuhaken dening Allah badane Allah nyebutake sing paring rizki makhluk sak donya sing butuh rizki yaiku pangeran. Ana sing diparingi jembar, ana sing sempit, ya. Iki dicetakno. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Sak temene pangeranmu iku jembarake sapa pangeran ing rizki liman yasha. Tumrap wong kang ngersakake Allah ing man. Wayakdir lan mempersempit. Ana sing rizkine jembar, ana sing rizkine sempit, ning kabeh diparingi. Nah, badane nerangno nek rizki iki paringane Allah. Anjur Gusti Allah meleh-melehno. Wong Arab-Arab jahiliyah nek danak kok dipateni, dipendhem urip-uripan. Alasane ngurang-ngurangi tadah. Jane nek dipangan bapak ibune cukup sekilo, barang tambah anak. Lah mare karo tengah kilo kuitungane manusa. Luweh-luweh wong sing hasil rezeki ki pas-pasan. Kaya karyawan, buruh, pegawai ku kan pas-pasan. Nek tambah anak berarti tadae kurang. Iki pikiran manusa. Nah, badane dijelasake sing paling rezeki ki pangeran. Mulane dengan dawuh wala taqtulu lan aja mateni sira kabeh iki sekawit sing dituju kufar masyarakat jahiliyah. Nek diparingi anak ku terus dipendem. Pendem urip-uripan. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab niku nalika dadi khalifah. Nek eling lakune jahiliyah. Kadang-kadang nangis, nangis dhewe. Ning kadang-kadang guyu dhewe. Wis dadi khalifah niku. Nek nuju nangis niku eling nalika mateni anake. Sayyidina Umar bin Khattab eling nalika mateni anake nalika isih dadi kafir. Ceritane, ya ngene iki ceritane. Ampun, aku roh dhewe, goroh niku, ya. Ceritane. Sayyidina Umar bin Khattab nuju tindak ibu hamil sepuh babaran. Sayyidina Umar pasti tidak. Ibu babaran lahirake delalah wedok, kato ayu, kingko nek konangan bapake mesti pateni. Cepat-cepat badane diupakara sebagai bayi sak piturute disandangi sandangan lanang supaya engko selamat ora dipateni bapake. Bapake teko diapusi karo sing wedok. Jadi mau lanang anake. Iya. Ya. Goroh ngono ku ora apa-apa. Kanggo nyelametake timbang dipateni. Sida ora dipateni selamat. Diupakara nganti gedhe. Kira-kira umur 5 tahun dijak lunga. Nang dalan anake kepoyoh. Nah iki bahasa Jawa, kepoyoh ngono. Nguyuh kudu ngono kepoyoh ngono. Engko nek ngising kudu kebelet niku bahasa Jawa. Aja dipadoni. Bahasa kepoyoh. Dan kepoyoh terus dibuka suale jebul wedok. Oh, aku dihapusi iki. Terus sanalika bocah iku dijak dolanan nang ngene istilah Arabku segara wedi. Dadi Arabku wedi-wedi ngene iku. Jadulanan, jegong-jegongan. Terus bocah dikeke nak kono, diuruk ke sidik-sidik. Nanti gembor-gembor. Terus nanti peres. Mati. Iku nalika dadi khalifah, khalifah nu presiden. Khalifah ku presiden nek cara saiki. Dadi presiden ku gak ana wakile. Nek pilihan ku khalifah ngono tok. Ora ana khalifah A wakile B ora ana. Iki cara Islam ngene iku. Khalifah. Angger eling nalika mendem anake nangis. Nangis. Ora iso dipekak. Rumangsa dosane gedhe. Mendahne yang besok piye dosaku iki. Tapi temut-temut Sayyidina Umar pun dadi khalifah tobaté wis nemen niku. Tobaté wis nemen. Halaku jaman kafir, jaman jahiliyah ya wis diapura. Kadang-kadang nangis dhewe-dhewe. Nangis dhewe. Nek nuju nangis iku kelingan nalika mangan brahalane. Wong kafir iku sing santri, kafir kono sing santri bareng. Nek nuju lunga, ngono nggawa patung, nggawa brahala. Dadi engko sak dalan-dalan nek nuju salat cara Buddha, cara itu patunge ditokno. Siji mangsa Sayyidina Umar bin Khattab tindak teng mancanegari lali ra nggawa patunge arep sembahyang. Terus gelepung gandume digawe patung-patungan. Mesti dari patung terus sholat cara jahiliyah sembah. Nek bar dokok tas maneh lunga. Tutuk wayahe sembahyang maneh. Lah patung mau ditokno. Neng patung-patungan kok glepung gandum roti, cara jaro roti. Mbah. Badane nyembah arep sarapan. Roti ne wis entek. Nah, terus wetengeleh tepeksa patunge dipangan. Tangane ndase. Nek eling ngono iku nang guyu-guyu dhewe. Ayo. Oh pangeran kok tak ditili. Oh, eling ditili pangeran. Mereka kok wis ngerti nek bodho, tapi nek durung tok hidayah ora iso berubah. Ayo pangeran kok tak ditilin. Elinge nalika dadi khalifah. Mulane sok guyu dhewe. Sawi jenengan nek nuju nang WC. Nek nuju ana perkara sing guyokno iku nek jumbling kan iso guyu dhewe. Kulo nate niku. Mujuk-mujuk guyu dhewe niku. Eling nganti mandes. Guyu dhewe. Saged panjen. Dadi pembunuhan anak urip-uripan ki wis laku jahiliyah. Kufar jahiliyah. Ah niku di badane do masuk Islam iku ana sing ijih neruske. Ana sing wis ngebari. Quran ngelarang. Anak-anakmu dewi tidak usah mbok pateni khomsat khosyata imlaqin kerana wedi kefikiran. Ora usah. Wayang ngurang-ngurangi tadah. Dilingke Gusti Allah. Nahnu narzukuhum. Utawi ingsun Allah narzuku iku ngrezekeni ingsun hum ing auladakum wa iyakum lan sira ya tak rezekeni. Rizki tadamu ya ana, rezeki kanggo anakmu wis ana, wis tak jadang. Ngene iki nek ana wong Islam ora percaya kaya ayat ngene iki murtad ora cilian. Olane keyakinan kita iki dimantepake. Kadang-kadang wong tuwa mangan rezekine anak. Ora rumangsa. Ana wong dibayi, kan ana wong tilik. Ngeteri gula, ana buah apel, ana anggur, ana klengkeng ngono. Lagi tu bapak iya makan kelengkeng. Orang ada tini tu gaya bayi. Mungkurak nak bayi masak dah ngeteri. Ngeteri wang tua bayi tu wang apa kan bosan ni. Orang rumongso. Nek kelengkeng mau gaya bayi. Semangan bapak ibu Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Pokoknya laku kita niki sampean pelajari dhewe-dhewe Quran sing dadi tuntunane. Engko nafsu sampean cacak takoni niki. Ya. Quran ku carane anu risik ngono lho. Pas-pas-pas. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku sing rezekine. Cuma saja, kalau saja, uangku golek rizki, saja, kono. Tapi jane rizki sing ngajak uang, niku sing mesti. Rizki sing ngajak uang. Uang newes dak untuk rizki, delalah. Disandingi rizki sak mejo, kulo dak kepangan. Siapa pun nanti yang tentu yang suke, nemen. Oh nate napa dereng nunggone wong sugih nemen. Nemen iku lara sing nemen. Nah wong Jawa dibuwak larane nemen ngono to. Asale lara sing nemen. Ngalamate lara nemen. Oh. yaiku wong sing wis lali wektu, lali srawung, iku ngalamate wis nemen larane. Pamane ana wong tuwa loro nok bali. Iki dina apa nang? Iki wis nemen. Nek ana wong tuwa ngono sing anak aja nerunyam. Halah, etok-etok ora reti aleman, wis tuwa malah aleman ngono. Dosa gedhe. Gelo aku dadi anak em, ora malah ngono gitu. Dosa gedhe. Ing alamate wis nemen. Kowe ku sapa nang? Anak embre sapa? Dosa gedhe. Ngalamate nemen. Nek wis ngono ku ditunggoni ya. Diwarang zikir. La ilaha illallah. Nek maca aja banter-banter, aja kelirien. Engko nek wis iso nirutno la ilaha illallah. Nek wis iso aja dicak ngomong. Dimaksud klebu golongan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing akhir ucapan maca la ilaha illallah mesti swarga. Dadi wong arep mati kok la ilaha illallah mesti swarga. Sebab sing ngendi kok Kanjeng Nabi. Mulane ora usah dijak ngomong maneh. Ucarane. Jadi rizki malik paringane Allah. Badane nerangno mergo kekuatirane anak nganti dipendhem urip-uripan mergo ngurang-ngurangi tadahe kuatir nek dak uman dikandhane sing marang sing makane kuwe aku Gusti Allah sing makame anakmu ya aku. Nah, terus nerangno hukume. Inna qatlahum satemene mateni para anak kana iku napa qatlahum hitan ku kesalahan tegese dosa kabiron kang gedhe. Ora klebu dosa cilik tapi dosa gedhe. Lah niki termasuk mateni anak anak sing isih nok kandungan ibu badane umur 4 wulan. Itu termasuk qatlu. Sebab apa? Sebab anak nok kandungan ibu nek wis 4 wulan ku wis dipasang nyawa. Sumayum fakhu fihi ruh, sumayum maru bi arba' kalimatin. Ya. Pasang nyawa nek wis 4 wulan. Yaiku badane sampurna rupa daging. Nah, 4 wulan wis sampurna. Nek lemateni sadurunge 4 wulan berarti durung ana nyawane. Iku termasuk dosa. Ning dosane dosa tabdzir. Mubadirake barang dereng dumugi katslu kula wangsuli malih. Nek ana kandungan ibu digugurake, cara saiki kadang-kadang kathah wong sing brai tapi mau tanggung jawab kebraenane. Ya, kadang-kadang liwat sing ora genah. Ya, miliwat coro pitik-pitikan. Terus badane katok hamil, terus digugurake. Ya. Dokter sing ahli gugurake ya ana, ngoleku, bagian tukang rono. Kadang-kadang kula maca ana surat kabar kecekel doktere gitu. Kecekel dokter. Lah kok gelem ya, opane larang. Ini kula maca teng surat kabar. Ya. Niku neling gugurake sadurunge petang wulan. Petang wulan niki ya kira-kira. Bapake ora reti, ibuke ora reti, berarti kira-kira. Aku ibu sing rasa kadang grenjel kok ngulah ngalih ayeku. Wis urit berarti ya. Nek leng gugurake sak badane umur petang wulan tegese wis ana nyawane. Pengguguran mau hukumnya hukum potlu pembunuhan. Nek sak durunge ana nyawa namine tabdir mboten kotlu. Tapi podo harame, harame berat sing kotlu. Neng podo-podo kotlu, nek nongone kandungan ora ana kisose. Kisose ora ana. Namun kewajiban merdeka ake budak. Niki kerana Islam, mungkin wong delodong-delodong ya orang nak kubur. Lah kita wong Islam sing hati-hati, ojo niru lakune wong kafir. Niki hukum kau tahu. Nanti nak oleh Quran itu disebut inna qad lahum. Ya, inna qad lahum. Kibab pengguguran. Ya. Nah, terus badane masalah keharamane qatlul aulad larangan kedua. Wala taqrabuz zina. Bahasane halus. Ojo medak-medak siro ing perbuatan zino. Bahasanya betul wala tazino. Wala tazino. Ojo zino. Betul. Ojo medak-medak. Medak-medak zino. Asalnya yang ngeti-ngetinan. Ngetinya asalnya sidik-sidik, lirik-lirikan. Malah berpandang-pandangan, rada tajam, sekuatun, malah meda, walatak robu. Terus akhirnya, yo, sing dadi sebabe zina. Kawite selaman, ya. Laro-laroan, laro-laroan ya kedarung tenanan. Iku wae dak kena. Apa maneh zina? Oh. Tapi sing dimaksud iki wala taqrabu mulai sing marahi ndadekake wong berbuat zina apa? Nganti tumeka zina. Iki luwe halus tinimbang aja zina. Kadang kirim-kiriman surat, telpon-telponan, ini wala taqrabu zina. Ini orang tua kudu ngerti. Anak saiki pinter. HP pirang-pirang. Kata-kata wala taqrabu zina. Innahu satemne zina kana iku napa zina fahisatan terbu perbuatan sing jember. Sing elek banget. Wasa alan sa elek-eleke. Perbuatan apane sabila lakune yaiku zina. Wasa alan iku sa elek-eleke barang apane sabilan dalane huwa yaiku zina. Zina ku perbuatan sing paling jember. Tidak. Nele zina iku sing lanang isih senggel. Sing wedok ya senggel. Tegese durung tahu rabi sing sah. Kula wangsul wale. Nek perbuatan zina ku dilakoni dening wong lanang atau wong wedok sing durung tahu nindakake pernikahan sing sah. Hukumane jilid ping satus. jilid ping 100. Sing tiga jilid nek cara anu kaya dadung ngono. Kulit pring di plintir. Lan ora kena nganggo jaket, kudu mbledeh. Iku ping 100. Nek sing zina iki wis tau duwe bojo sing sah. Wis tau dika. Hukumane rajam. Rajam niku cara Arab, cara Jawane dibalangi watu. Nganti sak matine. Kula pun nate nalika haji ingkang kaping gangsal wingine dijak Pak Kiai Syafiq Nashar tengene Al-Balad nak Jeddah tempat kisos, nangane tempat kisos iku tempat sing kanggo pembalangan ku wonge dilebokno tenggriku katoke nggon sirah tok terus dibalangi watu ora gedhe-gedhe watune lan ora cilik-cilik nek cilik kesuwen matine nek gedhe gelis mati dadi semedeng iku di nek nujuana rajam diawali karo wali kota. Wali kota sing ngantem dikit. Terus berangsur-angsur. Ana sing nunggoni. Nek wis mati, wis ora kena dibalang maneh. Hukuman dunya ya dunya. Iki ana aturane. Kudarane rajam. Diterangake tengene Quran nalika jilid. Lan alaikum balang wala ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nek nek jumbalang atau jilid ora kena ana ati welas asih sakake, mboten angsal haram. Sakake ya, terus jumbalang diindik-indikno. Haram. Darawane ora usah melu. Iki carane. Ki usah. Ya. Nah, iki sementara wong berpikir. Kok kejem ya aturan Islam. Nah, iku pikiran cetek. Dadi pikirane manusa sing cetek. Cara Jawa kuno cempluk. Pikiran sing cempluk. Wong zina muksan dibalang nganti mati. Kok sakake ya? Iku pikiran cempluk. Piye kok cempluk? Ora ngerti nek dadi anak, anak iki ora terhormat, wong tuwa ra ndisakake karo anak. Iki. Anak iki anak lam jadah. Nek gone masyarakat ora terhormat. Agar wong maido lah kowe ku anak lam kuar. Iki anak kan disakake. Kono diwadan-wadane. Sebabe sapa? Wong tuane. Senengane wong tuwa ra ndesakake. Ra ndhe welas asih karo anak. Wong sing ora ndhe welas asih kudu dibari. Lho, iki carane. Mulane nek sampean pelajari hukum Islam hebat. Mana masalah potong tangan kanggone maling wong nyolong. Sementara wong sing pikirane jempluk, kula nganggo istilah Jawa wae. Wong sing pikirane jempluk, wong KKN kok dikethok takane. Wah. Ora ndepri kemanusiaan sakake. Iku pikiran jempluk. Tapi kau nak pikirannya dolar. Layo. Rakyat kecil-kecil tarik pajak PBB. Pajak bumi bangunan. Tanah sidik wae dipajeki. Omah yaono ya ini orang didandani tetap pajak terus. Tutup dhuwur ketemu di keruk karo wong siji. Wong mau jenengane rande pri kemanusiaan. Ketok wae tangane ngene iku. Lho, nek wis dolor malah makul rasional hukum Islam. Sampean kalau nek ngelingi awak sampean dipajeki terus terus eling nak dhuwur. Ana wong KKN ana 30 miliar, 40 miliar. Sampean kok gregeten aku ki nganti tak dol-dolno. Nek bayar pajak nak dhuwur dikeruk oleh kebangetan wae. Kok kira-kira wonge ngaku nak ngarepake jenengan mengko rasakan kruwek. Ya nek sing kena sampean to, ane sing sak masjid kena kabeh kan ngruwek kabeh. Niki. Mulane nek mikir aja cempluk. Ya. Nek mikir sing landu, mangke sampean ngerti kebenerane Quran. Mulane nek ana Saudi Arabia niku anggar KKN ketok tangane. Niki carane. Diketok tangane. Kata pengemis-pengemis sing durung tangane ketokan durung licip kata licip niku berarti ketok tangane. Niki carane. Ya. Wangsul dateng perbuatan zina, perbuatan sing kejem niku. Mulane nek si Joko si Prawan jilid ping 100. Engko nek nganti wis tau nikah raja. Kok nganti ngono? Sebabe napa? Wong zina ku anggere ra gelem ngaku angel. Tiang lakone zina gak gelem ngaku nek zina, ora iso kecekel. Tapi ye, nek ra gelem ngaku kudu ana saksi papat. Saksi papat sing adil-adil sing ngerti mlakune niku kudu khulus fisik kudu ngerti kan angel. Lah kek siji ngerti ngono terus tak ngundang kancane kono wis dijabut. Kan niki lho, angel, anggir wonge ora ngaku, ora bakal kecekel. Zina. Lah wong dak wa zina. Nek dak ana saksi papat, sing dak wa niki malah dijilid. Dijilid ping 80. Dadi angel penatrapan zina, siksaan zina ku angel. Lah nek wonge ngaku, lah kek di jilid nek Joko dirajam nek nate sahabat Kanjeng Nabi zina niku Kanjeng Nabi carane nakonis kula zina Kanjeng Nabi ora ngono nalake demek-demekan mboten pun ora menawa lagi ambung apa mboten saestumpun pancen sahabat ngaku ana wong saiki kon ngaku ngono gelem ana. Ora ana, ora ana. Sahabat ngaku. Wis tenan, pun. Awis dilakokake had. Iki dene. Terus dipasang nang ngene tempat hudud. Lah sahabat nang pancen niate tobat. Dadi kandha timbang dihukum nang akhirat. Alung mesisan iki. Niku sahabat. Nah, niki perlu dingerteni sahabat nglakoni dosa iso iso nek Kanjeng Nabi nglakoni dosa mboten saged. Sebute nek Kanjeng Nabi ku maksum ora bakal tumibo ning ngene duraka. Nek liyane nabi bangsa sahabat para wali para ulama kiai lan liyane iso tumibo nang ngene dosa. Ini ki ngaji, ini ngajak lucu, kok dok kiai dicepet serbane, kue kue iso ngelakoni dosa yi, dieling-eling, ojo wadane dadi kiai enak-enak dosa sampean dosa niku. Oh, aku ku niatku ngelengkol, ngelengke kok. Oh, ora usah di demek serbane ra. Niki dadi ana aturane ya. Niki ya. Ibab zina. Nomor 3 pembunuhan. wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Lan aja mateni sira kabeh nafsa ing awak-awakan allati harramallahu kang ngaramake Allah ing lati illa bilhaq krono kelawan ana urusan. Haram mateni wong tanpa ana hak. Nek ana hak mateni kenging. Contohnya mateni ana hak. Contohnya kaya wong lakoni zina muksa ngaku atau kecekel atas saksi sing perlu dadi tumibane hak. Niki pembunuhan kenging. Atau tiang mejai tiang ngaku mangkotalah kutilah. Nah. Ngono wae nek ora diapura karo warise. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Nek ana wong terjadi pembunuhan, qisas berjalan. Tapi faman ufialahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Nek kira-kira dimaafke karo keluarga, bisa mudun gantine qisas denda piro unta 100. Iki sampean kersane ngerti ajine manusa. Niki kedadean, kedadean nalika kula kisah haji kaping kalih 89. Wonten sedulur saking Sayung Demak. Niku lunga haji bareng teng maktab sing lanang niku. Cara kudus awake mriyang-mriyang. Lah sing wedok, Pak, nek awake kirang sekeca mboten usah teng masjid. Lah sing lanang mangsuli ora, aku tetep ring masjid, mati-matilah nek barko masjid. Ngomong ngeten iki elek. Mestine langkung apik aku tak ring masjid, dungakno sehat, malah apik. Kok mati-matilah nek kok masjid, cacakne kaya apik. Lonteng Mekah niku ngomong iku tultis. Sido ngasaran ning masjid, metu saka masjid tabrak taksi, mati. Muga dhek iso ndok mati-matilah nek kok masjid, nah mati tenan. Lah sopir Mekah ngerti kisos berjalan tengriko mangkotalah kutilah terus dipasen dipasen digoreng rumah sakit sopir nututi gawe surat pernyataan nyuwun tanda tangan karo waris pokoknya memaafkan nangger kowe gelem maafake. Engko dendane tak bayar. Jadi untuk tanda tangan pengampunan sangka waris. Faman ufialahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Di surat Al-Baqarah juz kalih. Super bunga era mekakat. Pasien sudah mati. Terus di total niki tahun 1989. Dadi sepriki nembe gangsal 12 tahun. Kurs real nembe 250. Nek sakniki jarene 2500 kadang-kadang 3000 sakniki sak real. Iki jaman 250. Niku onto 100 kira-kira penyaji 50 juta. Nek saiki sampean pengno 10. 50 berarti 570 juta, setengah miliar punjul. Barang mulai sewedok takoni karo kancane piye masih wawon. Alah kula ampun angsal 57 juta mawon. Sing wedok senenge neni. Niki namine wong wedok sing kurang apik niku. Senengane ngedol wong lanang. Niki. Ya. Wa man kutila mazluman taisapane wong kang dipateni sapa wong mazluman hale kaning ayo tegese ora sing sak mestine dipateni kok dipateni faqad ja'alna moko temen dadekake ingsun Allah liwalihi ngaten iki nek maten nek maknane aja waline payah engko waline sing sing mati ku bapake kok bingung sampean. Ngene iki carane le maknane li waliyahi warise. Nek sing mateni anak ya bapak, dulur. Nek sing mateni bapak sing dipateni bapak ya anak, niki li waliyahi. Mbah, mbah wis mati sadurunge bapak. Warise tak paringi sultanan ing kekuasaan bales. Nek ana wong dipateni wong warise wong sing dipateni duwe hak bales. Tapi nek bales fala yusrif fil qatl. Monggo jeleluwian sapa wali fil qati ing dalam pembunuhane. Nek matine ku disuduk. Ya. Ya balese ya nyuduk. Iki aturane. Mati ini dibedil, balasnya ya dibedil. Iki cara Islam. Pembunuhan ini, pembunuhan sing pas. Dibedil ya dibedil. Disembelih ya disembelih. Caranya ngono. Orang mati ini dibedil, terus balasnya diobong. Ini namanya buatan pas. Fala yusrif fil qatl. Ngene iki sing ngerti ya pemerintah. Ning pemerintah sing bagian ahli kisos niku sing ngerti ukurane. Innahu satamene wali kana kono sapa wali mansuran ku dibela menurut agama diberi kesempatan. Iki nek mateni ora hak. Tapi nah niki perlu ngerti. Upamane ana wong dirampok. Ya. Sing di omah wong sing arep dirampok ki pinter main silat. Duantem pedang gak popo duanono. Kedarung kesambruk kesepak mati sing rampok. Dibales mboten. Dosa napa mboten? Mboten. Kire sing diarani membela diri, bela diri. Dadi wong arep dirampok, arep dipateni, dilalah sing rampok mati kabeh. Upamane sing di omah di ngelmu sebulan. Waduh, rampoke 10 sebulan mati kabeh. Dibalas mboten. Mboten apa-apa. Niki. Ana nganti sing dirampok mati jenengane wa mangkutila mazluman. Niki. Ya. Badane masalah qatlu terus masalah malul yatim. Wala taqrabulun aja nyedak-nyedak sira malal yatimi ing bandane anak yatim. Illa billati kejebo kelawan tingkah ya kang tailati ahsanu kuluih bagus hatta yabluwa sehingga tumeka si anak yatim yasud asyuddahu ing umur dewasa wa aufulan nepatono siro bil ahdi kelawan janji Innal ada sak temene janji kana kono po janji mas'ulaku dituntut diminta pertanggungjawabe. Nah niki masalah anak yatim, bandane anak yatim. Perlu diwei pengertian dikit takrif yatim. Takrif yatim yaiku bocah, mbuh lanang, mbuh wedok ditinggal mati bapake, bocah mau durung balek. Iki jenenge yatim. Masalah yatim padha uga anake wong Islam atau anake wong kafir, padha. Ini keterangan tengene Jamek Shaghir. Jamek Shaghir ku hadis himpunan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam Jalaluddin As-Sayuti ku Al-Hafidh apal hadis 100.000. Lha niku digawe abjad tengene Jamek Shaghir niku kira-kira walaupun maos niku 11.000 punjul sithik. Niku Jamek Shaghir. Nah, masalah yatim. Hadise atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Pengen kowe lunak ramah hatimu, hajatmu keturutan. Pengen. Sahabat jawab inggih. Irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu sebagai tanda sayang, hapus kepalane. Wa'at'imhu min ta'amik, beri santunan. Sesuap nasi, sisandangi, diwe'i duit. Yalin kalbuk, lunak atimu, watu dirik hajatak, hajamu terketurutan. Nah, pelanggarane yatim, bocah lanang atau wedok ditinggal mati bapake, bocah mau durung balek, niku yatim. Padha uga anake wong kafir atau wong Islam padha yatim. Lah, pelanggaran umur balek menurut mazhab Syafi'i umur 15 tahun, umur balek. Keterangan tengene tafsir Jalalain naone wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Naone an-nikah ajil bulu inda Syafi'i 15 sanatan. Lah tawane sawine menurut mazhab Hanafi lan Maliki umur balek 18 tahun. Yo tafsir idza balagun nikah niki. Lah wis naliko anak yatim ditinggal bapake kan untuk waris. Nek bapake asale sugih, warise kan akeh. Lah piye bandane anak yatim mung bocah lagi umur setahun, rong tahun utawa durung dolor, piye aturane? Bandane direksa apa ora? Eng mangkono kono wala takrobu malal yatimi. Quran niku mboten siji tok. Niki carane. Nah, wa yas'alunaka 'anil yatama. Kul islahul lahum khair wa in taqtu khalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum. Innallaha 'azizun hakim. Surat Al-Baqarah juz kale. Nek ana anak yatim. Nek kira-kira hurung iso nasarapake bandane terus ibu utawa kangane utawa dulure melu-melu bantu reksa kenging-kenging. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Nek nuju serumah campur ya sireken sedulur. Piye tegese? Nah, niki. Bocah yatim ya mangan. Wong sing rumati ya mangan. Apa kira-kira ngliwet dhewe-dhewe, adang dhewe-dhewe, masak dhewe-dhewe kan entek akeh. Ki carane piye? Jadi dicampur. Carane ngene. Kira-kira wong ngrumati bocah ngono ku sedina opane pira? Mbok kon ngrumati wong ngono ku sedina pira? Lah sampean statuse wong fakir apa sugih? Wa man kana ghaniyan falyastafif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Surat An-Nisa juz 4. Ya. Nek sampean mbak status wong sugih, status wong sugih ora kena melok-melok mangan. Mangan bandane anak yatim. Tapi nek sampean golongan-golongan fakir kena mangan sing sak murwate. Wong ngrumati anak yatim ku sedina pira? Pamane sedina 10.000. Kuwi iso njikuk dit 10.000. Sedina 15, kuwi iso njikuk 15. Bicarane nek fakir, nek sugih ora kena. Anak-anak kadang-kadang aku tak melu fakir ae wong sugih, ra mekakat tu karepe awak iku direken fakir ngono lho, iku ya gedhe wong medhit niku. Engko tikus mara. Ya. Niki. Dadi Quran kok menata ngono, dadi enak. Ora ana aturan agama Islam sing abot kuwi ora ana. Wa ma ja'ala 'alaikum fit-tini min haraj. Ora ana agama Islam kok angel-angel ora ana gampang. Kowe klebu fakir, melok mangan. Ngono. Ana mangane puluhane gedhe karuan, wong gedhe karo cah cilik puluhane akeh sing gedhe lah kok lucu. Wis karuan. Nah, niki carane. Tapi aja lucu. Sing anak bekek tempe tahu sing saban utek terus wala haram. Bil ma'ruf sing sak mati yo. Niki carane. Dadi kengen ngrumati. Ah kanggone sing iso dagangake malah dianjurke. Ittajiru malal yatim. Bandane anak yatim kuwi didagangke nek pancen kuwi ahli dagang. Nek kira-kira ora ahli dagang, ya aja didagangake jombrot. Lah piye carane? Didokok dititipake ning bank. Nek kira-kira ana omah ngwateri, iku nek dite anak yatim maki, nek dite ming 10.000 lah dokok bang lah balane. Dite 10.000 kok. Iku nek dite nganti miliatan, dokok omah ngwateri, kok bang, kenging, kenging. Putusan mukarrarat Nahdlatul Ulama al-Juz'ul Awwal. Saman kula dituwi nggon-ngonane dadi ora sare nggonku. Garek luru kitabe ana apa ora nek dak ana ya takon sing ana. Iki carane dadi kula dituwake nggen-ngene. Dadi mangke kepenak ngoten lah. Dadi wis ana. Dadi didokok nang ning bank kanggo nyelametake duit kenging. Kanggo nyelametake. Ya. Yang waktu itu pun dikak walang hati itu buang barang lah ya. Nah, itu bab yatim. Jadi malu ngrumati anak yatim melok mangan. Bapak ini mbah-mbah melok anu cabune. Pokoknya sak madio. Bil ma'ruf itu sak madio. Caranya ukurannya ngerti lho. Nek sampan gadah pembantu ngrumati rumah tangan jenengan. Niku sedinane opane piro. Niku nggih ukuran. Niku nek sampean statusnya fakir, nek statusnya sampean sugih, haram melu mangan-mangan. Dalile wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nih, ibab gatun tetu apik ngoten lho. Lah engko nek wis dewasa, lah panggenane dewasa. Nek cara Imam Syafi'i umur 15 tahun, nek cara Imam Hanafi Maliki umur 18 tahun. Wis dewasa, wis iso mandiri, diserahno. Barang-barange diserahno. Duit nek rupa duit, nek rupa barang-barang, mobil, omah lan liyane, stripikate diweno. Niki aturane ngono iku wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Summa qala wa awful kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yafi ni'amahu mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagi jalali wajika wa adimi sultanik Subhanaka la nuhsi sana'an alika anta kama asnida ala nafsik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan ta'dilu salawatil musallin alih Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika khusni ibadatik Allahumma arina الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.